Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian mengenai mewaspadai hal-hal yang menghapus iman. Kita masuk pada pembatal iman yang keempat. Siapa yang meyakini bahasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau hukum selain hukum Nabi itu lebih bagus daripada hukum Nabi. Kalladzi yufadilu hukma tawaghiti, sebagaimana orang yang lebih mengutamakan hukum tawhid ala hukmihi daripada hukum Nabi, fawa kafiran, maka dia adalah orang yang batal keimanannya. Penjelasannya, di antara bentuk kemurtadan adalah hukum yang menyelisihi hukum Allah. Nanti sini baru koma, idza apabila meyakini bahasanya hukum yang menyelisihi hukum Allah tersebut adalah hukum yang boleh. Ya, boleh diterapkan dan boleh dipakai. Artinya dia meyakini bahasanya boleh menetapkan hukum dengan dasar syariat, dan dia juga membolehkan penetapan hukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi syariat. Perhatikan, yang menyelisihi syariat, yang tidak sesuai dengan syariat. Karena dia beralasan, karena yang jadi maksud dari hukum adalah mengurai perselisihan. Dan ini bisa terwujud dengan aturan manusia yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Sebagaimana bisa terwujud dengan syariat, maka perkaranya mutasawin sama saja. Sehingga semuanya boleh. Maka kami katakan, kami respon subhanallah, Anda jadikan hukum tarut seperti hukum Allah. Perlu diketahui definisi hukum tarut adalah hukum yang menyelisihi hukum Allah. Semua hukum yang menyelisihi hukum Allah itu disebut dengan hukum tarut. Nama lainnya adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah, hukum tarut, itu definisinya adalah semua aturan yang menyelisihi aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya aturan Allah wajib tutup aurat, maka orang bikin aturan tidak harus wajib buka aurat, namun bikin aturan tidak harus tutup aurat, boleh tidak tutup aurat. Nah, ini hukum tarut. Dan satu hal yang penting dalam masalah ini, tahkumu syar'illah, menjadikan syariat Allah sebagai hukum yang dipraktekkan dalam kehidupan adalah ibadah, adalah bentuk ibadah kepada Allah. Maka menerapkan aturan Allah itu, maksud pokok dari menerapkan aturan Allah adalah beribadah kepada Allah dengan taat kepadanya. Dan bukanlah maksudnya hanya semata-mata halun niza', menghilangkan perselisihan. Al-qasdu minhu, yang jadi maksud adalah al-ibadah atau ibadah dengan menerapkan aturan Allah. Sedangkan menerapkan aturan yang menyelisih aturan Allah adalah bentuk kemusyrikan, yaitu kemusyrikan dalam ketaatan, kemusyrikan dalam hukum. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, satu ayat yang biasa digunakan sebagai dalil dalam bab ini, demikian juga dalam bab bid'ah. Apakah mereka punya sekutu yang menetapkan bagi mereka minad-din malam ya'dam bihillah, agama yang tidak Allah izinkan, aturan yang tidak Allah izinkan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, jika kalian mentaati mereka, sungguh kalian musyrik. Ini berkenaan dengan ucapan orang-orang musyrik Mekah yang mengomentari sinis kaum muslimin, kalian tuh aneh, tentang hukum makan bangkai. Ya, mereka orang-orang musyrik Mekah mengomentari sini kaum muslimin, kalian itu aneh. Hewan yang kalian sembelih, yaitu maksudnya disembelih oleh manusia itu halal, namun hewan yang disembelih oleh Allah yaitu bangkai itu malah haram. Ya, ini tidak logis kata mereka. Masa manusia lebih hebat daripada, lebih bagus daripada Allah? Maka Allah komentari aturan semacam ini yang membolehkan makan bangkai menyelisih hukum Allah. Jika kalian taati mereka dalam masalah membolehkan makan bangkai, kalian musyrik. Ini dalil bahasanya, dalil untuk perkataan beliau tadi, watahkimu ghairihi syirkun. Menetapkan hukum dengan hukum yang menyelisih hukum Allah itu bentuk kemusyrikan. Demikian juga dalil yang lainnya adalah mereka jadikan ulama dan ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian juga mereka jadikan masih putra Maryam. Di akhir ayat, Subhanahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Maka Allah sebut dengan kemusyrikan. Maka orang yang menyamakan hukum Allah dengan hukum Tauhid, yang dimaksud dengan hukum Tauhid, al-muradu bihi, ini definisinya, yang dimaksud dengan hukum Tauhid adalah kullu hukmin ghairi hukmillahi. Ya, semua hukum yang berbeda dengan hukum Allah. Maka tentu ada, maka aturan manusia itu ada yang menyelisihi hukum Allah atau aturan yang dalam hal yang tidak ada aturannya dari Allah. Ya, maka yang mendapatkan label hukum Tauhid adalah aturan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi contohnya Allah wajibkan tutup aurat, ada aturan mengatakan ya, wajib buka aurat atau boleh tidak tutup aurat. Ya, maka ini menyelisih hukum Allah. Adapun aturan manusia yang tidak menyelisih hukum Allah, maka tidak mengapa dan tidak disebut dengan hukum Tauhid. Semacam aturan ya, pakaian masuk kantor wajib tutup aurat dengan warna pakaian ini. Ya, dengan warna pakaian kalau hari ini, hari apa, nanti warna batik. Hari apa, hari yang lainnya, ya, wajib pakai yang ini. Maka masalah kemudian nutup aurat itu pakai batik atau yang lainnya itu tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan yang mengharuskan pakai batik atau yang lain itu tidak termasuk dalam ya, hukum Tauhid. Dan hukum Tauhid ini boleh jadi ya, hukum tradisi badui. Hukum adat yang menyelisih syariat. Atau anzimah jamak dari nizam, sistem atau aturan yang berasal dari orang kafir. Undang-undang Perancis atau Inggris. Atau kemudian adat, hukum adat berbagai macam kabilah. Itu semua dengan catatan menyelisih hukum Allah adalah hukum Tauhid. Demikian juga sebagaimana budaya jahiliyah tahkimul kuhan menjadikan dukun sebagai hakim. Perlu diketahui di masa jahiliyah itu tidak ada lembaga peradilan secara resmi. Ya, jika ada sengketa, apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah? Orang yang ribut ini akan datang soan kepada kahin, kepada dukun. Mereka adukan perkaranya, kemudian dukunlah yang memberikan putusan. Nah, ini tahkimul kahin atau tahkimul kuhan. Ini budaya jahiliyah tentang kiat untuk menyelesaikan perkara. Maka orang yang mengatakan hukum Allah dan hukum Tauhid dengan definisi yang telah dijelaskan itu sama, sejajar. Orang semacam ini adalah orang yang batal imannya. Dan yang lebih jelek dari orang ini adalah orang yang mengatakan ini, bahasanya hukum yang berbeda dengan apa yang hukum Allah itu lebih bagus daripada hukum Allah, maka ini tentu lebih parah. Dan orang yang mengatakan bahasanya masyarakat atau manusia di zaman ini, al-yawma di zaman ini, tidaklah cocok bagi mereka kecuali aturan-aturan yang datang dari barat ini. Tidak cocok dari mereka aturan syariat. Karena syariat sudah tidak lagi yutabiku lihadal zamani. Sudah tidak lagi cocok untuk zaman ini. Karena dia tidak sejalan dengan peradaban. Tidaklah cocok untuk kehidupan manusia modern kecuali tahkimul qawanin. Menerapkan al-qawanin undang-undang buatan manusia. Tentu yang dimaksudkan yang menyelisih, yang merupakan hukum tarut yang menyelisihi syariat. Yang cocok adalah sejalan dengan dunia internasional. Sehingga pengadilan-pengadilan kita seperti pengadilan umumnya di dunia internasional. Ini lebih bagus daripada hukum Allah. Maka orang semacam ini lebih gawat kekafirannya, lebih parah kekafirannya dibandingkan orang yang mengatakan hukum Allah dan hukum yang menyelisih hukum Allah alias hukum manusia itu sama dan setara. Ya, maka beliau sampaikan orang yang batal keimanannya kalau dalam masalah bab hukum yang pertama adalah orang yang menganggap sama. Ini, kemudian demikian juga orang yang menganggap ya, hukum manusia itu yang lebih baik. Demikian juga ini dua poin ini yang dibahas. Dan termasuk juga poin yang ketiga yang tidak dibahas, hukum manusia itu lebih jelek namun boleh-boleh saja. Kemudian yang tidak batal iman, amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah, adapun menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan karena kepentingan dalam dirinya. Karena kepentingan dalam dirinya, hukum yang zalim itu termasuk hukum yang tidak sejalan dengan hukum Allah. Orang yang salah dikatakan benar dan orang yang benar dianggap salah. Ini termasuk hukum yang menyelisih hukum Allah. Maka jika seorang itu menetapkan hukum berbeda dengan yang Allah turunkan karena kepentingan dirinya. Karena yang mau dia katakan ini tidak salah adalah kerabatnya atau teman dekatnya. Atau dia tidak tahu apa yang Allah turunkan. Karena kebodohannya. Dalam keadaan dia meyakini hukum Allah lah yang benar. Hukum Allah lah yang wajib. Maka orang yang melakukan hal ini, fa'ala kabirata min kabairi dhunubi. Dia melakukan salah satu dosa besar, dan itu statusnya kufrun duna kufrin, kekafiran kecil-kecilan. Maka kita lihat, dia menetapkan aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, karena tidak tahu. Meskipun tidak tahu, tetap dinilai melakukan dosa besar. Ya, karena kewajibannya adalah cari tahu terlebih dahulu, maksimal untuk cari tahu. Nah, kemudian pembatal keimanan yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasul, membenci satu saja dari ajaran rasul walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya dan menerapkannya dan melakukannya, kafara, maka batal imannya. Maka pembatal penjelasannya, pembatal iman yang kelima adalah membenci satu saja dari ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membenci ajaran Rasul adalah kemurtadan meskipun orang yang membenci tersebut mengamalkannya. Ada orang yang rajin sholat subuh namun dia benci sholat subuh, batal imannya. Ada orang yang rajin berjilbab dan sebenarnya dia benci jilbab dan dia anggap bahasanya jilbab ini bukan syariat, jilbab ini hanya sekedar budaya orang Arab, nah, batal imannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, hal itu karena mereka membenci ma angzalallah, apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal mereka. Ya, benci di sini, al-karah di sini artinya al-burdu, benci. Ya. Hada ini adalah kemurtadan, meskipun orang yang melakukannya, maka dia kafir. Burduhu fil qalbi, rasa benci di hati itu kekafiran. Meskipun orang yang melakukan hal tersebut fil zahir secara lahiriah. Dalika bainam karima angzalallah fa'ahbata a'malahum. Maka namun benci di sini adalah benci pensyariatan. Benci adanya aturan ini, bukan benci pelaksanaan. Dalam artian tidak suka pelaksanaan karena pelaksanaannya berat. Orang tidak suka pelaksanaan sholat subuh karena berat, karena dingin. Dingin yang luar biasa, apalagi dia tinggal di daerah gunung yang dingin. Maka dia merasa benci dalam pengertian tidak suka pelaksanaannya. Atau bahasa lainnya merasa berat untuk melakukannya. Maka ini mengurangi kadar iman namun tidak membatalkan iman. Demikian juga misalnya poligami. Kalau orang itu benci adanya kebolehan poligami dalam syariat, maka ini membatalkan iman. Tapi kalau dia berat untuk menerima kenyataan suaminya berpoligami, maka ini tidak membatalkan iman. Meskipun ini bukan iman yang sempurna. Kemudian yang keenam, mengajak satu hal berkenaan dengan agama sang Rasul, mengejek pahala Allah atau siksaan dari Allah, batal imannya. Penjelasannya, kemurtadan jenis yang keenam adalah istihza, mengejek-ejek, mengolok-olok apa yang Allah turunkan, yaitu aturan yang Allah berikan. Atau satu saja dari ajaran sang Rasul. Meskipun itu hukumnya sunnah atau mustahab. Ya, semacam bersiwak atau menggunting kumis atau mencabut bulu ketiak dan potong kuku. Jika ada orang yang mengajak hal tersebut, ya, maka meskipun hal-hal ini hukumnya dianjurkan, batal imannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan sungguh jika engkau tanya mereka, niscaya mereka mengatakan kami hanya ngobrol dan main-main. Sampaikan pada mereka, wahai sang Nabi, apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir. Kalian kafir setelah beriman. Maka orang yang mengejek dan mengolok-olok satu saja dari ajaran Rasul, baik itu hukumnya fardu, wajib, fardu atau wajib, atau hukumnya dianjurkan, maka dia murtad dari Islam. Fama balukum, maka apa pendapatmu tentang orang yang nekat mengatakan bahasanya membiarkan jenggot, dalam arti memelihara jenggot, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, membersihkan ruas-ruas jari, membasuh ruas-ruas jari, ini adalah kulitnya agama. Bukan hal yang substansial dalam agama. Bukan substansi dan bukan esensi agama. Itu kulit saja. Dengan pengertian meremehkan, dengan pengertian mengejek. Maka label kulit untuk hal-hal semacam ini adalah bentuk mengejek agama Allah. Idza qalu hadza syai'a, maka orang yang mengucapkan perkataan ini, meskipun mereka melakukannya, maka mereka murtad dari agama. Karena ini adalah tanakusun pelecehan dengan ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua muslim punya kewajiban menghormati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya. Hatta sampai-sampai lau anal insana, seandainya seorang itu melakukan salah satu pelanggaran karena mengikuti selera yang ada dalam dirinya, maka dia wajib tetap menghormati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib menghormati sunnah, wajib menghormati hadis dan tidak boleh menilai bahasanya itu kusyurun, sesuatu yang nilainya kulit dan bukan substansi agama, bukan satu hal yang esensi dalam agama. Kembali ke matan, dalilnya firman Allah Ta'ala, jika kau tanyai mereka, niscaya mereka mengatakan kami cuma ngobrol dan main-main, sampaikanlah apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah iman. Jika kami maafkan sekelompok dari kalian, kami akan menghukum sekelompok yang lain karena mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat. Sebab turunnya ayat ini, sekelompok orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, mereka muslim. Kemudian di satu majelis, jadilah mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat semisal para pembaca Quran kita ini yang lebih bohong lisannya dan lebih rakus perutnya, yaitu makannya, namun lebih pengecut ketika ketemu musuh. Yang mereka ya'nuna, yang mereka maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ada bersama mereka anak muda dari sahabat, ya, seorang sahabat Nabi yang belia, dia marah dengan kata-kata ini. Kemudian dia dhaba pergi menyampaikan dan melaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh mereka-mereka. Maka anak muda ini menjumpai wahyu telah mendahuluinya. Datanglah orang-orang tersebut dan meminta maaf karena mereka mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itla'ah mengetahui apa yang terjadi di majelis mereka. Wa qala wahidun minhum, maka salah satu mereka mengatakan sambil memegangi dan bergelantungan dengan tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan menunggang unta. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami hanya ngobrol-ngobrolnya orang rombongan orang yang bepergian. Kami hilangkan dengan obrolan ini kesusahan safar. Kami tidak punya niat untuk mengejek. Hanyalah maksud kami guyon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh ke arah orang tersebut. Nabi hanya bacakan pada orang tersebut adil ayat ayat ini, yaitu ayat tadi. Lahir, perhatikanlah. Kaulahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian telah kafir setelah iman. Fadalla, maka ini dalil yang menunjukkan bahasa mereka sebelum kata-kata ini mereka mukmin, tatkala mereka mengucapkannya jadilah mereka murtad dari Islam. Mereka mengatakan ini cuma guyon. Meskipun mereka mengatakan ini guyon, maka kita katakan inna umuraddini la yumzahu fiha. Masalah agama tidak boleh jadikan guyonan. Maka sungguh Allah telah memvonis mereka kafir kepada vonis kafir pada mereka setelah mereka dulu beriman. Nas'alullah al-afiyah. Fahada, maka ayat ini dalil bahasanya orang yang mencaci Allah, Rasulnya, Kitabnya, Al-Quran atau salah satu bagian dari Al-Quran, mencaci salah satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia ya, murtad dari Islam meskipun dia guyon. Aina alladziina yaquluna, di manakah orang-orang yang masih nekat mengatakan tidak ada murtad kecuali ya, niat mengejek dari hati. Maka seandainya dia mencaci Allah dan Rasul Al-Quran, maka kita tidak memvonisnya kecuali jika dia meyakininya. Kita tidak memvonisnya dengan semata-mata dia berkata-kata atau melafalkan atau melakukan. Maka dari mana mereka bisa datangkan kalimat semacam ini dan persyaratan semacam ini? Padahal Allah telah memberikan vonis kemurtadan untuk mereka-mereka tersebut dalam keadaan mereka mengatakan kami cuma ngobrol dan main-main. Mereka dulunya beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid. Akan tetapi tatkala mereka mengucapkan perkataan ini, Allah berfirman, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah dulunya beriman. Allah tidak katakan in kuntum taqiduna hadza, jika kalian meyakini ucapan di atas. Nas'alullah al-afiyah. Maka wajib hendaklah kita posisikan segala urusan tunazal manazilaha, kita letakkan pada posisinya. Kita hendaknya tidak campur tangan dalam hal-hal semacam ini dengan nambahi, dengan ngurangi, dengan membatasi yang itu min ing di angfusina, dari kantong kita sendiri. Allah tidaklah bertanya tentang akidah mereka. Allah tidaklah bertanya tentang keyakinan mereka. Allah tidak menyebutkan bahasanya mereka meyakini demikian dan demikian. Namun Allah vonis mereka dengan murtad setelah mereka beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah berikan vonis murtad ini. Rattaba hadza 'alal qauli. Ini Allah tetapkan sebagai derivat dari ucapan. Rattaba hadza 'alal istizai. Label kekafiran, vonis murtad dan kafir itu adalah turunan dari mengejek. Dan Allah tidak membatasinya dengan berbagai macam pembatasan. Sehingga kesimpulannya, seorang itu jika mengucapkan perkataan kekafiran tanpa dipaksa, yuhkam alaihi biridda, maka difonis murtad. Adapun jika dipaksa, maka ini orang yang tidak murtad. Ya, kemudian pembatal iman yang ketujuh adalah as-sihru sihir. Wa minhu termasuk sihir adalah as-sarfu wal atfu. Ya, sarf itu sihir benci. Yang semula cinta jadi benci. Al-atfu sihir cinta, pelet dan pengasihan. Semula benci jadi cinta. Maka siapa yang melakukannya, artinya jadi tukang sihir. Aradiya bihi atau dia ridha, artinya jadi pasiennya. Yang minta supaya tukang sihir itu melakukan sihir. Kafara, maka dia kafir batal imannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, tidaklah keduanya mengajari siapapun, sampai keduanya mengatakan kami hanyalah ujian, janganlah kalian kafir. Penjelasannya. Maka bentuk kemurtadan yang ketujuh adalah sihir. Sihir adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh tukang sihir. Dan sihir ada dua macam, sihir hakiki dan sihir takhili. Ya, sihir imajinasi. Sihir hakiki adalah an-uqadin, ikatan yang ditiup-tiup, ya, ditiup-tiup oleh tukang sihir, kemudian dibacakan mantra-mantra, wakalam dan perkataan yutam-tam, ya, mantra-mantra yang tidak jelas. Atau komat kamit, ya, bisa artinya komat kamit. Tama-tama komat kamit, kan, insya Allah. Artinya ajala bil kalam falam yufham, ngomong cepat sehingga tidak bisa dipahami. Dan dia minta tolong setan dalam dalam perkataannya tersebut, dalam mantranya itu. Itu mantra dibaca cepat, tujuannya minta tolong sama setan. Azaim, azaim jamak dari azimah. Azimah itu makna asalnya bukan jimat, ya, namun ruqyah. Jadi jampi-jampi yang digantung. Dan tulisan yang merupakan tolasim, simbol-simbol yang ditulis, yang itu adalah nama setan. Ini sihir hakiki. Yang ini punya pengaruh pada orang yang disihir. Boleh jadi menyebabkan matinya orang yang disihir, jatuh sakit, atau error akalnya sehingga jadi gila karena pengaruh sihir. Maka sihir hakiki di tempat kita disebut dengan santet, tenun dan yang lainnya. Kemudian yang kedua sihir takhili, sihir imajinasi. Yaitu seorang itu melakukan sejumlah hal sehingga timbul imajinasi pada banyak orang kalau itu satu hal yang benar, padahal itu satu hal yang tidak benar. Ada khayalan yang tertangkap pada banyak orang kalau batu itu berubah jadi hewan. Atau tukang sihir tersebut membunuh seseorang kemudian menghidupkannya. Menggorok seseorang kemudian menghidupkannya. Memotong leher seseorang kemudian mengembalikannya. Atau dia bisa narik mobil yang berhenti cuma dengan satu rambutnya. Atau biasanya nyihi pakai gigi. Bisa untuk narik mobil. Atau mobil itu tamshi alaihi, melindas dirinya. Dia tiduran, dilindas oleh mobil, wala taduruhu. Dan itu tidak membahayakan dirinya. Atau dia masuk dalam kobaran api, atau dia makan api. Atau dia menusuk-nusuk dirinya dengan besi. Nah, banten tuh. Tepus, ya. Debus atau yang lainnya. Itu sihir. Kelihatannya ada sesuatu yang ditusukkan ke perut atau yang lain. atau dia tusuk matanya bi asyakhil hadid. Asyikh jamak dari syikh. Syikh itu seperti tusuk sate. Qadibun bisa bentuknya bambu, ujungnya lancip. Ditata pada bambu tersebut potongan daging untuk dipanggang. Ini, jadi apa? Tusuk. Penusuk dari besi. Ditusukkan ke matanya atau dia makan kaca. Kulu hadi ini semua adalah bentuk syakwadah penipuan. Mata kita yang ditipu. Mata kita disihir. Kelihatannya makan kaca padahal tidak. Ya, kelihatannya atau kaca kelihatannya dimasukkan ke mulut padahal tidak. Dan ini adalah satu hal yang tidak real. Tidak real. La haqiqata la. Tidak real. Tidak real kaca itu masuk ke mulut kemudian turun ke usus. Tidak real. Hancur itu ususnya kalau real. Ya. Oke, ini tidak real. Namun bahasa yang lainnya sihir tahil itu sihir pandangan mata. Semacam sihir para tukang sihirnya Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Timbullah khayalan pada diri Musa karena sihir mereka. Bahasanya tongkat dan tali mereka itu berjalan. Allah Ta'ala berfirman, saharu a'yunan nasi. Mereka sihir mata manusia, pandangan manusia. Wastarhabum dan mereka buat takut manusia. Ini sihir khayalan. Nah, sihir khayalan itu ada nama lainnya. Disebut dengan mungkin bacanya komroh atau komarah. Yang jelas ini nama lain dari sihir takhili. Alati ya'maluna sahir itulah yang dilakukan oleh tukang sihir. Mensihir mata atau pandangan manusia. Kemudian jika komrohnya sudah berakhir, maka segala sesuatu kembali seperti semula. Dan melakukan sihir itu kekafiran. Dalilnya firman Allah Ta'ala, akan tapi setanlah yang kafir mengajari sihir pada manusia. Maka pendapat pensyarah, sihir itu mempelajarinya ataupun mengajarkannya adalah bentuk kekafiran kepada Allah. Dan ini adalah diantara salah satu bentuk kemurtadan. Maka orang yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia orang yang murtad. Jika dulu dia mukmin, kemudian dia melakukan praktek sihir, maka dia murtad dari agama Islam. Ya, jika aturan Islam tegak, maka dia mendapatkan hukuman mati tanpa dimintai untuk bertobat menurut sebagian ulama. Lianna karena hatta sampai-sampai saat dia tobat secara lahiriah, dia menipu banyak orang. Dan ilmu sihir itu tidak hilang dari hatinya meskipun dia bertobat. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidaklah keduanya mengajari siapapun sampai keduanya mengingatkan, kami hanyalah ujian, janganlah kalian kafir. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan dua malaikat dari langit untuk mengajari sihir. sebagai ujian bagi manusia dan tes bagi manusia. Maka jika datang kepada dua malaikat ini orang yang ingin belajar sihir, keduanya menasihati, keduanya mengatakan, kami ujian, janganlah kalian kafir. Artinya janganlah belajar sihir. Sehingga kalimat ini dalil bahasanya belajar sihir adalah kekafiran. Kemudian pembatal iman yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Telah membela orang-orang musyrik seakan-akan dari kata-kata dhuhrun, tadhahrun, seakan-akan dirinya jadi punggung pelindung bagi orang-orang musyrik. Dia pasang badan demi orang musyrik dan menolong mereka 'alal muslimin, untuk menyerang kaum muslimin. Maka penjelasannya, mudhaharatul musyrikin, menolong orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin, artinya membantunya. Mudhaharah di sini, terkadang maknanya mudhaharah itu demonstrasi, namun di sini maknanya mu'awanah. Tolong menolong. Ini, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan menyakiti kaum muslimin. Demikian juga orang yang mencintai orang kafir karena agamanya, maka dia kafir. Yang ini disebut dengan tawalli. Siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Maka dia loyal dengan menolong, mudhaharah menolong. Atau loyalnya dengan rasa cinta, maka dia kafir. Karena dia lebih menyukai kekafiran. Dan mencintai orang-orang kafir, maka kafir karena hal tersebut. Karena siapa yang mencintai orang kafir, artinya dia tidak akan mengingkari kekafiran. Dan siapa yang tidak mengingkar dan tidak menganggap salah, tidak menganggap jelek kekafiran, maka dia adalah orang yang kafir. Dia adalah orang yang batal keimanannya. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, siapa yang tawalli, orang yang loyal berat di antara kalian kepada mereka orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka, sehingga Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Awal ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang dicintai. Artinya janganlah loyal pada mereka. Baik dengan bantuan secara lahiriah, dengan rasa cinta, atau dengan mu'awana dengan bantuan. Siapa yang loyal di antara kalian kepada mereka, yaitu dari kaum muslimin, maka dia bagian dari mereka. Bagian dari Yahudi dan Nasrani, maka ini dalil kemurtadan mereka. Tsumaqal, kemudian Allah katakan, sehingga Allah tidaklah mencintai orang-orang yang zalim. Maka Allah sebut mereka ini sebagai orang-orang yang zalim. Ya, maka berkenaan dengan menolong orang musyrik, maka ini pembahasan tentang masalah loyal dengan orang musyrik. Dan semata-mata loyal dengan orang kafir, maka loyal atau hukum tentang loyal dengan orang kafir perlu rincian. Ada dua rincian pokok, ada yang disebut dengan tawalli dan ada yang disebut dengan muwalah. Tawalli itu loyal dengan orang kafir yang membatalkan iman. Kemudian yang kedua, muwala, yaitu loyal dengan orang kafir namun tidak membatalkan iman. Dan loyal dengan orang kafir yang membatalkan iman, itu manakala ada unsur mencintai. Loyal tersebut karena cinta dengan agamanya. Adapun loyal dengan orang kafir tidak membatalkan iman, manakala loyalnya itu karena faktor duniawi, bukan karena faktor keridhaan terhadap agamanya orang kafir. Ya, kemudian pembatal iman yang ke-9 siapa adalah keyakinan bahwasanya sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Musa alaihi salam. Maka dia adalah orang yang batal imannya. Maka siapa yang membolehkan li ahadin bagi siapa saja untuk keluar dari syarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terikat dengan syarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia dan Allah wajibkan untuk mentaati Muhammad, Allah wajibkan atas semesta alam, jin dan manusia. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmah untuk semesta alam. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan kabar ancaman. Sampaikanlah wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Maka siapa yang tidak merespon positif sang Rasul dan mengikuti Rasul ini, maka dia orang kafir. Baik dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama apapun. Karena dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah wajibkan manusia untuk mentaati dan mengikuti sang Nabi. Dan siapa yang dulunya agamanya Yahudi atau Nasrani, maka agama tersebut telah terhapus masa berlakunya dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ahadan bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi. Adapun keluarnya Khadir dari ketaatan kepada Musa, jawabannya adalah karena Musa tidak diutus kepada Khadir. Karena kerasulan Musa itu khusus untuk Bani Israel. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Padahal kalian mengetahui bahasanya aku adalah utusan Allah untuk semua kalian." Maka kerasulan Musa alaihissalam untuk Bani Israel ia tidak bersifat umum untuk semua manusia. Oleh karena itu Khadir kana ala ibadatin lillahi. Khadir itu melakukan satu ibadah kepada Allah. Dan para ulama berselisih pendapat apakah Khadir ini nabi ataukah orang saleh. Ada dua pendapat. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan makna tafsir untuk Al-Anbiya 107 dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maknanya, tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul kecuali rahmat untuk seluruh makhluk. Karena engkau memiliki sifat, maka karena sifat yang kau miliki yaitu antusias, sangat menginginkan agar manusia dapat hidayah dan selamat dari azab Allah. Itu yang dimaksud dengan rahmah. Kasih sayang. Nah, untuk semesta alam itu artinya karena Nabi memiliki kasih sayang yang sangat besar untuk selamatnya manusia dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi tentang Khadir ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Khadir itu Nabi karena dia melakukan berbagai hal yang tidaklah takunu, yang tidaklah ada kecuali mukjizat. Semacam merusak perahu, menyembelih anak, menegakkan tembok yang mau hancur. Maka ini adalah perkara para mukjizat karena dia dibangun di atas hal yang gaib. Dan mukjizat tidaklah ada kecuali untuk Nabi. Wa aslu kisah Musa mal Khadir dan asal kisah Musa dengan Khadir, bahasanya Musa alaihi salatu wasalam ceramah di hadapan Bani Israel. Lantas mereka bertanya, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan engkau? Ya, dibandingkan Musa, maka Musa mengatakan tidak ada. Lantas Allah memberikan wahyu kepada Musa, ada hambaku di satu tempat demikian-demikian, dia punya ilmu yang tidak engkau miliki. Maka Musa alaihi salatu wasalam pergi untuk menemui orang tersebut dan meminta dan ingin belajar ilmu kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada anak mudanya, bujangnya yang menemaninya, aku akan terus menerus berjalan sampai bertemu dengan pertemuan dua lautan. au amdiya hukuba, atau aku melalui waktu yang sangat-sangat artinya amdiya artinya safar atau safar, beliau Nabi Musa melakukan safar hukuban di waktu yang sangat lama. Maka tatkala keduanya sampai pada tempat pertemuan dua lautan dan seterusnya, fawajata, maka keduanya menjumpai salah satu hamba kami yang kami berikan padanya kasih sayang dari sisi kami dan kami ajari dia dari sisi kami ilmu. Maka Musa kemudian berkata kepada Khadir, apakah aku boleh mengikutimu dengan janji engkau mengajariku sebagian yang diajarkan, engkau mengajari aku sebagian yang engkau ulim tarushda, yang engkau telah diajari itu sebagai satu kebaikan. Sampai akhir kisah yang disebutkan oleh Allah di surat Kahfi. Ini adalah asal-muasal kisah Khadir dengan Musa. Maka Khadir itu bukanlah bagian dari umat Musa, karena Musa tidak diutus untuk seluruh manusia. Oleh karena itu boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Musa. Amma Muhammad, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diutus untuk seluruh manusia. Maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari syariat Muhammad. Maka di sini terdapat informasi sanggahan untuk orang-orang sufi yang beranggapan bahasanya mereka telah sampai pada satu level, yang di level tersebut mereka tidak membutuhkan kegiatan mengikuti sang Rasul. Dan bahasanya mereka mengambil ilmu langsung dari Allah dan tidak mengambilnya dari melalui sang Rasul. Mereka mengatakan para Rasul itu hanyalah untuk orang awam. Adapun orang yang terpelajar, maka tidak memerlukan para Rasul, karena mereka mengenal Allah dan telah terhubung dengan Allah. Mereka mengambil ilmu langsung dari Allah. Hadza ma alaihi ghulatu sufiyyah. Inilah pendapat yang diyakini oleh orang sufi ekstrim. Ya, maka perhatikan ya, diksinya. Orang sufi ekstrim. Dia tidak mengatakan semua sufi, namun sebagian sufi saja, yaitu sufi yang ekstrim. Ya, mereka meyakini bahasa mereka telah sampai pada satu level, mereka tidak membutuhkan sang Rasul. Sehingga mereka keluar dari syariat sang Rasul. Oleh karena itu mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak berhaji, dan tidak mengamalkan ajaran Rasul. Karena mereka adalah khawas, orang-orang yang istimewa. Mereka mengatakan kami tidak membutuhkan sang Rasul. Kami telah sampai kepada Allah. Nas'alullah afiyah. Inilah maksud penulis menyebutkan permasalahan ini. Dan ini adalah ridatan ala sufiyah, adalah kemurtadan dari orang-orang sufi yang beranggapan bahasa yang boleh bagi mereka keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka belum membutuhkannya. Karena mereka belum membutuhkannya. Ya, Kahfi ayat ke-60. Tafsir atau penjelasan untuk Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah wahai sang Rasul, ketika Musa berkata kepada pelayannya, fatahu diartikan pelayan, yaitu Yusha' bin Nun, aku akan terus-menerus berjalan sampai aku menjumpai tempat bertemunya dua lautan. Au asiru zamanan tawilan, atau aku berjalan dengan waktu yang dalam waktu yang lama. Hukubah dimaknai dengan waktu yang lama. Sampai aku menjumpai hamba Allah yang soleh tersebut, lantas aku akan belajar ilmu darinya. Maka ini menunjukkan semangat luar biasa dari Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Dia akan siap untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka ketemu orang yang bisa diambil ilmunya. Untuk 66, Allah katakan Musa berkata kepadanya dengan penuh ketawaduan dan kelembutan, apakah aku diperkenankan mengikutimu dengan harapan engkau mengajariku ilmu sebagiannya ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu, mahwa rasyadun ilal haqi, yang membimbing kepada kebenaran. Usda diartikan dengan membimbing kepada kebenaran. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Materi yang tersisa insya Allah akan kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz, ada pertanyaan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan zina adalah utang? Apakah utang itu utang harta? Jadi orang tersebut sering kehilangan hartanya atau ada maksud yang lain? Jazakumullah khair. Ya, zina itu hutang, perkataan Imam Syafi'i ini artinya siapa orang yang melakukan zina, misalnya seorang suami itu berzina, maka seakan-akan dia dengan hal tersebut punya utang. Nah, utang harus dibayar. Nah, siapa yang bayar? Ya, boleh jadi yang bayar istrinya. Apa bentuk pembayarannya? Dengan istrinya berzina. Ya, boleh jadi yang bayar anaknya. Anaknya berzina. Nah, itu yang dimaksud. Ya, zina adalah hutang. Nah. Sudah? Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.